Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surat At-Taubah ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahul lazina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal lazina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya wa Allahu 'azizun hakim. Jikalau kalian tidak menolongnya atau Muhammad, maka sungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 40 dari surat At-Taubah ini menegaskan kepada kita bahwa tolonglah orang lain. Dalam hal ini masih terkait dengan perang Tabuk. Perang Tabuk, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajak umat Islam seluruhnya pada waktu itu untuk menolong Nabi Muhammad, karena memang kondisi Tabuk itu sangat tidak bersahabat, udara yang sangat panas, tentara Romawi yang begitu kuat dan keras, perbekalan yang begitu minim, perjalanan yang sangat jauh, membuat orang berpikir ulang untuk menolong Nabi Muhammad. Tapi pada waktu itu Allah berkata, tolonglah Nabi Muhammad karena mereka, karena dia adalah nabimu. Kalaupun kalian tidak mau menolongnya, tapi yakinlah Allah akan menolong dia. Nabi Allah Subhanahu wa taala terus mengilustrasikan bagaimana Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, tepatnya ketika berada mereka bersembunyi di gua Sur. Karena apa? Karena bantuan Allah yang begitu tinggi. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad sangat mungkin tertangkap. Tetapi yakinlah, nyawa itu ajalnya di tangan Allah. Kalau belum ajal, maka kematian tidak akan datang menjemput. Begitu juga Allah mengilustrasikan kepada pejuang Tabuk, berjuanglah bersama Allah, karena bersama Rasulullah, karena Allah akan menolongmu. Karena apa? Karena kalaulah memang kamu belum ajal di Tabuk, Tabuk tidak akan mencabut nyawamu. Jadi di sini lebih jauh lagi Allah mengatakan, yakinlah ketika bersama Allah, kalimat Allah akan tinggi dan kalimat kafir akan merendah. Karena apa? Karena Allah Maha Perkasa dan Bijaksana. Selanjutnya kita dengar arahan dan komentar dari Ustaz Perdana. Silakan. Iya, kalau kita perhatikan ayat ini secara lebih baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita bahwa pada saat kita menghadapi berbagai permasalahan di dalam kehidupan, ketika kita menghadapi tantangan dari usaha yang kita lakukan, maka berkacalah dari gambaran-gambaran atau kisah-kisah yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga sejarah. Nah, yang menarik di sini adalah ketika umat Islam menghadapi berbagai persoalan, secara khusus dalam ayat ini, kamu punya masalah, kamu punya problem, ingat bagaimana sebenarnya umat-umat yang terdahulu ya sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti apa? Di sini dijelaskan sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustaz Jenal, Rasulullah jangan pernah merasa bersedih. Kamu toh juga sudah dibantu sebelumnya, jadi jangan takut, maju saja. Iz akhrajahul lazina, pada saat kamu dikejar-kejar bersama Abu Bakar, toh Allah akan tetap selamatkan kamu pada saat di Gua Sur misalnya. Begitu juga pada saat kamu berada dalam perang Tabuk, pada perang Ahzab, perang Badar, Allah mengirimkan junudul lam taroha, ada tentara-tentara yang tidak pernah dilihat sebelumnya, itu yang merupakan bantuan dari Allah, dan itu merupakan satu hal yang sangat mencengangkan. Dan terakhir Allah mengatakan satu hukum sunnatullah yang akan berlaku adalah bahwa kalimatullah ilang uliya, kalimat Allah itu akan tetap berada di atas dan akan tetap eksis. Sebaliknya kalimat orang-orang kafir itu akan berada di bawah. Nah, yang menariknya di dalam keterangan ayat ini adalah di samping memberikan satu motivasi kepada kita semua pada saat menghadapi berbagai persoalan, coba ingat kisah-kisah Nabi, coba ingat bagaimana kisah para salafus salih kita terdahulu, pejuang-pejuang kita. Mereka toh tetap eksis sampai sekarang ini diingat dengan usaha mereka untuk membantu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Jenal tadi bahwa hidup itu pada hakikatnya adalah membantu orang. Bukan hidup itu mencari bantuan orang lain. Kalau kita perhatikan redaksi di dalam Al-Quran, Allah tetap memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita berinteraksi yang baik kepada orang lain. Anfiqu mimma razaqnakum, jangan hanya mengharapkan infak dari orang lain, tapi bagaimana kamu berusaha untuk memberikan infak kepada orang lain. Ya kan? Illa tansuruhu faqad nasarahullahu, bantu orang lain. Usahakan untuk meringankan penderitaan mereka. Karena sebenarnya, ya, menarik dalam redaksi ini kata Allah, kebaikan dan bantuan Allah itu sudah Allah tetapkan dari sejak zaman azali. Nasarahullahu, ya, dalam bentuk fi'il madi kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu sudah Allah tetapkan sebelumnya akan ada bantuan kepada kamu. Pada intinya adalah orang yang berusaha untuk menyingsingkan lengannya, berusaha untuk membantu orang lain semampunya, itu adalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang menarik dari kata-kata bijak yang pernah saya dapat dari satu kalimat motivasi, bahwa pada saat kamu mencari uang, maka kamu akan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Tapi pada saat kamu memberikan pelayanan terbaik, itu sebenarnya kamulah yang dicari oleh uang itu sendiri. Apa maksudnya? Ketika seseorang berorientasi kepada uang, dia akan memberikan apa yang bisa dia berikan. Tapi pada saat seseorang dengan ikhlas berusaha untuk memberikan bantuan kepada orang lain, what can I help for you, ayu khidmah kata orang Arab, apa yang bisa saya bantu kata orang Indonesia, maka sebenarnya orang lain akan respect pada dirinya dan rezeki orang yang membantu tersebut akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Perdana atas masukannya. Jadi dan arahannya, jadi benar sekali bahwa ketika kita dirundung sakit atau kemiskinan, kita mungkin merasa kurang pede untuk mencoba sesuatu, maka ingatlah kisah para nabi, cobalah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, tenanglah, dan itu tidak cukup sampai di situ, kemudian ambil pelajaran dari kisah-kisah teladan mereka, dan juga tidak cukup sampai di situ kata Ustaz Perdana, tapi cobalah mulai berani bertindak. Mulai bagaimana mulai bertindak itu, maka ketika seseorang sakit dan miskin, maka yang pertama kali dia tindak, bantulah orang lain. Ya, Pak Ustaz, saya ini miskin, saya ini sakit, bagaimana? Saya yang perlu dibantu orang, bukan saya yang membantu orang lain. Itulah framework yang harus kita rubah, sudut pandang yang harus kita rubah. Ketika kita miskin, ketika kita sakit, pada saat itu sebenarnya kita sangat butuh memberi bantuan kepada orang lain, dan bukan kita yang menerima bantuan dari orang lain. Karena apa? Ketika kita membantu orang lain, Allah akan mengucurkan bantuannya kepada kita, dan secara otomatis kesembuhan itu bisa datang tanpa diduga-duga. Karena apa? Karena kesembuhan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, harta juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita miskin, kita masih melihat ada yang lebih miskin dari kita, kita bantu orang yang lebih miskin itu, dan tanpa diduga-duga doa orang yang lebih susah hidupnya dari kita, mohon supaya terlepas belenggu kemiskinan dari kita, sehingga kita pun menjadi orang yang terlepas musibah, dan pertolongan Allah pun berkucuran berlipat ganda sebagaimana yang disebutkan dalam 40 ini. Wa anzalallahu sakinatahu alaihi, pertama ketika kita menolong orang ada ketenangan jiwa. Ini adalah obat psikologis, karena penyakit itu selain penyakit mental juga penyakit fisik. Kalaulah mentalnya sudah sembuh, fisiknya akan mengikuti. Tapi kalaulah fisiknya disembuhkan sementara mentalnya sakit, tidak ada ketenangan, gundah gulana, obat semacam apapun tidak akan datang. Ketika kita orang yang tidak tenang dalam berbisnis, keberhasilan akan susah menghampiri kita. Tetapi ketika kita menolong orang lain, sakinah kita dapatkan. Yang kedua apa? Wa ayyadahu bijunudin lantaroha. Walaupun dalam kisah kisah hijrah Nabi Muhammad ini disebutkan bahwa Allah membuat kaum kafir Quraisy tidak melihat keberadaan Nabi Muhammad yang berada di gua itu, walaupun sebenarnya sangat mudah untuk dilihat, karena kalaulah mereka menunduk dan melihat ke bawah sedikit saja, maka kaki Nabi Muhammad dan Abu Bakar akan terlihat. Tetapi Allah menutup itu karena apa? Junudun lam taroha. Ada tentara-tentara yang tersembunyi. Begitu juga ketika kita menolong orang, kita akan menemukan, ya, ini sama-sama berjualan pecel samping-sampingan. Kok yang lain ini makmur ramai, sementara yang samping ini miskin papa, padahal sama jualannya, enaknya sama. Itu mungkin bagian dari sedekah yang diberikan oleh si penjual pecel pertama yang laris tadi, sementara yang ini tidak pernah bersedekah. Yang satu ini mudah ringan tangan membantu orang lain, bahkan mengajak orang lain untuk mau menjual pecel di sekeliling dia, tidak ada iri hati dan dendam. Sementara yang satu ini merasa sewot melihat kok banyak kali pelanggan di sampingnya dan tidak mau mampir ke tempat dia. Maka di sini termasuk junudun lam taroha. Kita menemukan tangan-tangan Allah membantu orang-orang yang mau membantu sesamanya. Inilah mungkin diantara makna bagaimana ketika kita miskin termarginalkan, bantu orang lain, Allah akan membantu kita. Iya, menarik sekali Ustaz Jainal. Ada satu hal yang bisa kita angkat dari keterangan ayat ini adalah bahwa pada saat kita berada dalam kondisi susah, kesulitan, maka salah satu caranya, solusinya adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan berat yang kita hadapi, coba kita berpikir dengan cara kalau misalnya ini dihadapi oleh para nabi, dihadapi oleh orang salafus salih dan orang-orang sukses, apa yang akan mereka lakukan? Ya, terkadang permasalahan utamanya adalah pada saat kita berada dalam permasalahan yang besar, kita kebingungan untuk mencari solusinya karena tidak ada profil yang contoh yang baik untuk bisa kita ikuti menyelesaikan masalah. Artinya seperti ini. Coba perhatikan di sini, ketika Rasulullah SAW kesulitan, ya dikejar-kejar, ternyata dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang sedang gundah itu berada dalam keadaan yang tenang. Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa pada saat kita berada dalam keadaan susah, tirulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Serahkan diri kepada Allah, insyaallah ini adalah salah satu jalan keluar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Allah akan memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Nah, begitu juga sebagaimana tadi kata Ustaz Jainal, pada saat kita berada dalam kesusahan, ya, kita dalam keadaan kemiskinan, kita mengharapkan bantuan orang lain, coba berpikir sebentar, ketika Rasulullah SAW susah, ada seorang pengemis datang ke rumahnya, dihadapi oleh Aisyah pada saat itu, dan cuma ada roti satu-satunya untuk makan, tapi ternyata dibantu oleh Aisyah, diserahkan kepada si miskin tadi. Cara berpikirnya begini, orang ini mungkin sudah makan tidak makan beberapa hari, aku baru makan tidak makan hari ini, orang ini lebih membutuhkan, dikasih oleh Aisyah. Dan ketika Rasulullah pulang, Aisyah mengatakan, tidak ada makanan hari ini, wahai Rasulullah. Dengan enteng Rasulullah menjawab, kita puasa. Ini subhanallah. Bukannya marah-marah atau merasa hatinya bergemuruh, tidak ketentuan. Tapi puasa, kata Rasulullah, ini solusi. Dan ternyata dengan membantu tadi, tidak lama kemudian, ada sahabat yang mengantarkan satu mangkok kari kambing, ya, dia baru saja memotong untuk Rasulullah SAW. Jadi kembali lagi, pada saat kita menghadapi kesulitan, coba berpikir sebentar, kalau misalnya ini dihadapi oleh para nabi, salafus saleh, orang-orang yang telah besar sebelumnya, maka apa yang mereka lakukan? Oleh karena itu, cobalah meniru apa yang mereka lakukan sehingga persoalan kita dapat teratasi. Iya, jadi sebenarnya jangan sampai berpikir, itu kan nabi, itu kan sahabat, itu kan tabi'in, itu kan ulama. Sebenarnya tidak ada beda antara kita dan mereka dalam hal keyakinan kita yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya mereka diutus untuk dicontoh, ya. Iya. Jadi kenapa mereka bisa? Karena mereka yakin kepada Allah. Mungkin enggak kita yakin kepada Allah? Ketika kita mungkin yakin kepada Allah dan bisa mencapai keyakinan yang utuh kepada Allah sebagaimana disebut di ayat ini, wa kalimatullahil ulia. Ketika kita sampai pada titik bahwa tidak ada kalimat, tidak ada ucapan yang lebih tinggi daripada kalimat dan ucapan Allah. Ketika Allah berkata, kun, apa yang tidak mungkin? Jadilah, semuanya serba mungkin. Tapi orang kafir tidak mungkin berkata jadilah dan itu otomatis terjadi. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa Allah Azizun Hakim, Maha perkasa dan maha bijaksana. Suatu hal yang menarik dan indahnya Ustaz Perdana dan para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa maha perkasa dan bijaksana Allah itu tidak diletakkan untuk mengintimidasi dan untuk mengancam orang semata, tetapi diletakkan dalam bingkai pertolongan. Allah maha perkasa untuk menghancurkan orang lain, tapi Allah tidak melaksanakan itu. Allah maha perkasa, tapi keperkasaannya diberikan untuk memudahkan jalan orang yang menolong orang lain. Allah maha bijaksana dengan suatu keyakinan, ketika kita menolong sedikit saja, maka Allah menguncurkan. Kita cuma menyentuh sedikit saja kunci, maka kita akan menemukan pintu gerbang emas yang merimpah luah. Gitulah kalau digambarkan bagaimana bijaksananya Allah. Hanya sekedar menanam satu tangkai, Allah akan langsung memberikan 700 butir gandum sebagai gantinya. Kalaulah demikian adanya, maka berubahlah untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Cobalah, mungkin ada yang ingin mencoba yang sudah tamat SMP, mau masuk SMA, cobalah. Dalam kondisi yang serba susah seperti ini, cobalah belajar. Karena apa? Ketika kita menuntut ilmu, Allah memudahkan jalannya. Mungkin yang tamat SMA mau kuliah, yang kuliah S1 mau S2, yang S2 mau S3, yakinlah Allah bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Yang juga ingin berusaha, berdagang, berusaha bertanam, bercocok tanam. Ketika ada orang bilang, jangan bercocok tanam karena banyak resikonya, inilah hidup. Setiap sesuatu pasti ada risikonya, tapi yakinlah kepada Allah, maka semua risiko itu ketika kita bersama Allah, Allah akan membantu kita. Iya, saya teringat teringat apa yang dikatakan Ustaz Jalan tadi. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Cobalah kembali kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam, ketika dalam keadaan kondisi yang begitu sakit parah, harta habis, anak meninggal, istri satu-satunya yang setia sudah mulai bosan mengurusnya. Akhirnya karena kesabarannya, Allah hanya memerintahkan urkut beri jelika, hentakkan saja sikit kakimu. Akhirnya keluarlah mata air, haza muktasalum barid. Jadi sebenarnya yang diperintahkan kepada kita adalah bukan untuk berhasil, tapi untuk berusaha, dan hasilnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, yakinlah ketika kita menolong sesama manusia, Allah pasti menolong kita dan membukakan segala kemudahan dan menenangkan jiwa kita. Allah akan menurunkan tentara-tentaranya karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.